Tsumma kharaja minhu falam yughfar lah. Ya, dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan ternyata keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhal Islam a'azzakumullah, Ramadan adalah merupakan Ramadan adalah merupakan bulan yang pada waktu itu kata Rasulullah, pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup, ya. Dan setan-setan yang durhaka diikat. Sebagaimana dalam hadis, idza kana awwalu Ramadan atau awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin maradatil jin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah. Ya, apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibukakan. Falam yughlaq minhu syai'un. Tidak ada satu pintu pun yang dikunci, kata Rasulullah. Dan pintu-pintu api neraka akan dikunci dan tidak ada satu pun yang dibuka. Dan setan-setan, ya, jin yang durhaka itu akan diikat. Ini menunjukkan bahwa yang diikat itu jin durhaka saja. Tidak semua jin. Kemudian kata Rasulullah, dan akan menyeru orang yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya. Ya, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini ya sahih. Dan ini menunjukkan bahwa hadis yang membagi Ramadan menjadi tiga itu hadis yang batil. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an, dan hadisnya dia seorang yang dhaif. Ya, bahwa katanya bulan Ramadan itu terbagi menjadi tiga, 10 pertama rahmat, 10 dua maghfirah, dan 10 tiga ampunan. Apa itqan minan nar, maaf. Hadis ini dhaif. Yang sahih bahwa ampunan atau itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka itu terjadinya setiap malam. Ya, terjadinya setiap malam, bukan 10 terakhir saja. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam a'azzakumullah, kita berlomba-lomba. Para sahabat ketika datang bulan Ramadan, mereka bergembira. Mereka senang saling memberikan selamat kepada yang lainnya, karena akan menghadapi sebuah bulan yang penuh berkah. Ya, kesempatan kita untuk beramal ibadah banyak-banyak dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita butuh, harus mengetahui hukum-hukumnya dahulu. Sebagaimana kata Imam Bukhari, apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Baik, masalah keutamaan puasa saya kira tidak perlu dibahas karena waktunya yang sempit, ya. Kita langsung ke permasalahan bulan Ramadan saja. Yang pertama yaitu, ya, masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara ru'yah. Dan ini dengan ijma' para ulama bahwa sebenarnya ru'yah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa aqmilu sya'ban 30. Ya, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, Kalau ternyata mendung, maka sempurnakan 30 hari Syaban. Iya. Ini ya. Adapun berpegang kepada apa namanya? Hisab, maka jelas ini bid'ah. Saya akan bacakan di sini fatwa Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau dalam Majmu' Fatawa, wal mu'tamid 'alal hisab fil hilal. Ini di jilid 25 halaman 202 sampai 208. Wal mu'tamid 'alal hisab fil hilal, orang yang hanya berpegang kepada hisab saja dalam menentukan hilal. Kama annahu dhalun fi syariah, sebagaimana ia sesat dalam syariat. Mubtadi'un fid din, ia telah berbuat bid'ah dalam agama. Fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab, bahkan ia pun salah secara akal dan ilmu hisab juga. Fa innal ulama bil hay'ah ya'rifun, karena para ulama hisab betul-betul tahu. Anna ru'yah la tanbobit bi amrin hisabi, bahwa ru'yah itu tidak bisa tepat dengan hisab. Wa innama ghayatul hisab minhum idza adala an ya'rifa kam bainal hilal wasyams, akan tetapi tujuan adanya hisab hanya sebatas untuk mengetahui ya berapa jarak antara hilal dengan matahari derajatnya ya ketika terbenam. Lakinna ru'yah laisat mabutah bidarajat mahdudah, di mana ru'yah tidak bisa ya ditepatkan atau dicocokkan atau dibatasi dengan derajat tertentu. Fa innaha takhtalifu bi ikhtilafi hiddatin nadhar wa kalalihi, karena ia berbeda sesuai dengan tajamnya pandangan. Wartifa'il makan alladhi yatara'a fihi al-hilal, demikian pula tingginya tempat dan yang lainnya. Terkadang kata beliau ya sebagian orang bisa melihat hilal di 8 derajat, terkadang tidak. Bahkan 2 derajat bisa terlihat, terkadang tidak. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyandarkan apa hilal itu dengan ru'yah. Rasulullah sabda sumu di ru'yati. Ya, mereka-mereka yang yang katanya berdalil dengan adanya hisab, yang membolehkan hisab, berdalil dengan ayat. Ayat dalam surat apa? Al-Isra. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui jumlah tahun dan hisab. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini boleh menggunakan hisab dan bahwasanya boleh kita bersandar pada hisab. Jawab, Rasulullah adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Rasulullah ya tidak pernah menyandarkan apa hilal kepada hisab. Rasul sabda sumu li ru'yati. Kalaulah ayat itu boleh dijadikan dalil, tentu Rasulullah lebih dahulu melaksanakannya. Para sahabat lebih dahulu melaksanakannya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4. Makanya aneh sekali ya. Sebuah organisasi yang ngaku-ngaku Quran Sunnah, tapi hanya berpegang kepada namanya hisab. Iya. Maka jelas seperti ini perkara yang aneh. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang masalah ru'yah juga. Apakah ru'yah itu di setiap negeri mempunyai ru'yah tersendiri? Ataukah ya apabila terlihat apa hilal di sebuah negeri maka seluruh dunia harus melihat, harus berpuasa? Di sini khilaf para ulama antara jumhur dengan sebagian ulama. Jumhur berkata bahwa apabila di sebuah tempat terlihat hilal maka wajib semua kaum muslimin yang ada di dunia untuk berpuasa. Karena Rasulullah bersabda sumu li ru'yatih, berpuasalah untuk melihat hilal, dengan melihat hilal. Ya. Rasulullah hanya menyandarkan kepada melihat hilal dan tidak menentukan batasan-batasannya. Ini menunjukkan bahwa kapan saja terlihat hilal, maka semua kaum muslimin wajib untuk berpuasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap negeri itu mempunyai ru'yah tersendiri. berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa pernah Ibnu Abbas ya, apa riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan bahwa saya lupa riwayatnya, masya Allah bukunya ketinggalan lagi. Ya, dalam riwayat Muslim yang sahih bahwa seseorang ada yang pergi ke Syam kemudian pulang ke Madinah. Lalu Ibnu Abbas berkata, ya kapan kalian melaksanakan puasa? Mereka berkata, kami berpuasa pada hari Sabtu. Kata Ibnu Abbas, adapun kami di sini senantiasa berpuasa bersama kaum muslimin ya di hari Jumat atau kebalik, saya lupa ya. Hadis itu sahih dari dalam Muslim dan ini dijadikan dalil oleh mereka bahwasannya ini menunjukkan bahwa setiap tempat mempunyai matla tersendiri. Juga dikarenakan masalah matla itu disesuaikan dengan tinggi rendahnya tempat. Terkadang di suatu tempat yang tinggi terlihat, tapi di suatu tempat yang rendah tidak terlihat. Iya. Yeah. Maka wallahu a'lam. Kata Syekh Albani rahimahullah, yang rajih adalah pendapat jumhur. Akan tetapi masalahnya zaman sekarang adalah yaitu ta'addudud daulah, dual. Itu banyaknya negeri-negeri Islam. Kalau dahulu kata Syekh Albani, ya di mana negeri-negeri Islam ya tidak sebanyak sekarang, maka kaum muslimin bisa berpuasa dengan satu matla. Adapun zaman sekarang tidak sulit kata beliau. Maka beliau berkata, ila an tattahid ad-dawlul islamiyah, sampai nanti ya sampai negeri-negeri Islam itu bersatu padu, fa inni ara, maka aku berpandangan lebih baik setiap muslim berpuasa bersama negerinya masing-masing. Ya. Yeah. Dan ini pula yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya dalam fatwa beliau ketika beliau ditanya tentang masalah perbedaan puasa di antara negeri-negeri kaum muslimin. Maka beliau menjawab, ya ala kulli muslim an yasumu ma'adawlatihi allati yaskunu fiha. Atas setiap muslim, kata Syekh bin Baz, hendaklah ia berpuasa bersama negeri yang ia tinggal di situ. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tashumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Ya. Puasa itu bersama kali apabila kalian semua berpuasa. Berbuka itu bersama apabila semua kalian berbuka. Dan beridul adha itu apabila kalian semua beridul adha. Kemudian ya, dalam silsilah hadis sahihah di sini saya akan bawakan qala Tirmizi aqibal hadis, berkata Imam Tirmizi setelah menyebutkan hadis tadi, as-shaumu yauma tashumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Wa fassara ba'du ahli al-ilmi hadzal hadis, sebagian ahli ilmu memtafsirkan hadis ini. Faqala, ia berkata, innama ma'na hadas saum wal fitr ma'al jama'ah wa idhamin nas. Maknanya adalah bahwa puasa dan idul fitri itu harus bersama ya jama'ah dan mayoritas manusia. Jangan sendirian, jangan nyeleneh. Wa qala Sunani fi subul salam, berkata Sunani dalam subul salam jilid 2 halaman 72. Fihi dalil, dalam hadis ini terdapat dalil. Ala anna yu'anya an ala an yu'tabar fi thubutil id al-muwafaqatu lin-nas, bahwa yang dianggap dalam menentukan Idul Fitri adalah harus sesuai dengan orang-orang. Wa annal mutafarrid bi ma'rifati yaumil id bi ru'yah yajibu alaihi muwafaqatu ghairi, dan bahwa orang yang bersendirian mengetahui hari id dengan ru'yah, misalnya ada orang sendirian dia ngelihat ru'yah, ya dia ngelihat ru'yah tapi yang lain tidak, maka pada waktu itu kata beliau, yajibu alaihi muwafaqatu ghairihi, wajib dia sesuai dengan yang lainnya. Wa yalzamuhu hukmun fi shalah wal iftar wal udhiyah, dan wajib dia secara hukum untuk sholat bersama mereka, demikian pula berbuka dan berudhiyah. Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan jilid 3 halaman 214 berkata, "Fihi raddu 'ala man yaqul." Di sini terdapat hadis ini terdapat bantahan terhadap orang yang berkata, "Inna man 'arafa tulu'al qamar bi taqdiri hisabil manazil jaza lahu an yasuma wa yuftir duna man lam ya'lam." Ya. Wa qala Abu Hasan As-Sindi fi hasyiyati 'ala Ibn Majah, berkata Abu Hasan As-Sindi dalam hasyiahnya dalam Ibn Majah setelah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang tadi, as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun, kata beliau, wadh-dhahir, yang zahir, anna ma'nahu anna hadhil umur laysa lil ahad fiha dakhlun, bahwa perkara menentukan hilal tidak diserahkan kepada individu. Lihat ya, jadi yang menentukan hilal bukan individu, bukan organisasi, Pak. Jadi itu hak milik siapa? Negara, penguasa. Ya sekarang ya pengadilan agama. Ya apa pengadilan agama? Departemen agama. Ya. Walaysa lahum mutafarrud fiha, tidak boleh mereka sendirian di dalamnya. Balil amru fiha ilal imam wal jamaah. Bahkan perkara ini harus diserahkan kepada imam dan jamaah. Perhatikan, ya ini menunjukkan tegas sekali kata Abu Hasan Sindi, hadis ini merupakan dalil bahwa yang menentukan hilal bukan organisasi. Yang menentukan hilal siapa? Ya, penguasa. Fa idza ra'aha hadun al hilal, maka apabila ada salah seseorang melihat hilal, waraddal imamu syahadatahu, ternyata imam menolak persaksiannya. Lihat, yang bagi Allah yathbut fi haqqi syai'un min hadhil umur, maka tidak boleh ia menetapkan pada haknya sesuatu pun dari perkara tersebut. Wa yajibu alaihi an yattabi'al jama'ah fi dzalik, dan wajib dia mengikuti jama'ah dalam masalah ini. Kalau ada orang yang berkata, mungkin saja ya pemerintah misalnya curang dalam, misalnya gitu kan, curang dalam melihat hilal, dan alhamdulillah ya Departemen Agama masih tetap pada hilal melihat, ya berusaha untuk melihat hilal. Kalau ada orang berkata tapi mereka bisa curang, yang pertama kita tidak boleh suudzon dulu, ini yang pertama ya. Tapi buktinya jelas sekali. Yang kedua, saya akan bawakan ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, fa in qila, mana lagi, قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصرا. Bisa jadi imam, ya seorang imam atau penguasa yang diserahkan kepadanya penetapan masalah hilal itu ternyata dia meremehkan. لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ, karena ia menolak persaksian orang yang adil. إِمَّا لِتَقْسِرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ, bisa jadi karena ia kurang dalam membahas mencari keadilan mereka. Wa imma raddu syahadatihim li adawatin bainahu wa bainahum, atau karena ia menolak persaksian tersebut adanya karena adanya permusuhan antara ia dan mereka. Aw ghairu dzalika minal asbab, atau sebab-sebab yang lainnya, allati laysat syar'iyyah, yang tidak syar'i. Aw li'timadihi ala qawlil munajjim, atau dia lebih berpegang kepada pendapatnya ahli nujum. Allati za'ama annahu la yara, yang ia ngaku-ngaku katanya enggak lihat ya. Seperti ini zalim tidak? Zalim. Qila, dijawab, ma yasbutu minal hukmi la yakhtaliful halu fi bainal ladhi ya'tammu bi fi ru'yatil hilal mujtahidan musiban kana aw mukhtian aw mufritan. Apa-apa yang tetap dari hukum tidak berbeda keadaannya antara orang yang diikuti dalam masalah melihat hilal, apakah ia seorang mujtahid yang benar atau ia salah atau dia berbuat zalim. Fa innahu idza lam yadhharil hilal wa yashtahir bi haitsu yataharran nasu fihi, apabila tidak tampak hilal dan menjadi masyhur di mana orang-orang bisa berhati-hati padanya. Waqad sabat, kemudian beliau membawakan dalil. Waqad sabata fi sahih, dan telah sabat di dalam sahih, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil a'immah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para imam salat. Yusalluna lakum, mereka akan salat untuk kamu. Fa in asabu falakum walahum, kalau mereka benar salatnya, kamu dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa in akhtau falakum wa alaihim, kalau mereka salah, kamu dapat pahala, mereka dapat dosa. Kata beliau, fa khata'uhu wa tafrituhu alaih, jadi kesalahan dan kecurangannya itu ditanggung oleh penguasa. Ya, la alal muslimin alladzina lam yufarritu wa lam yakhyukhti'u, bukan ditanggungkan kepada kaum muslimin. Kita cukup ngikutin aja, masalah mereka salah ya mereka yang dosa, selesai. Ya. Ini permasalahan yang harus kita pahami ya akhul Islam, supaya ya kaum muslimin dari tahun ke tahun beda terus. Ya. Kebersamaan dalam berpuasa sangat penting itu. Ya, sebab hal ini sangat-sangat dianjurkan oleh Islam tentunya. Maka dari itu ya ikhwatul Islam ya, ya lebih baik kita ngikuti pemerintah saja. Selesai. Masalah mereka curang atau tidak, dosanya buat mereka. Mereka yang akan menanggung. Ya, mereka yang akan menanggung. Baik. Sekarang kita akan masuk ke masalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa dua saja. Yang pertama yaitu, atau ya rukun puasa, bisa dikatakan rukun puasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Dari semenjak fajar shodiq sampai fajar dari semenjak fajar shodiq sampai terbenam matahari. Fajar shodiq antum pernah lihat enggak? Bisa bedakan fajar shodiq dengan fajar kadhib? Fajar kadhib itu antara ufuk dengan langit itu gelap, walaupun langitnya terang. Dia biasanya melintang dari timur ke barat. Itu yang kadhib. Adapun fajar shodiq, dia itu terang di ufuk, dan itu dia semakin melebar dan melebar, akhirnya terang. Biasanya kemerah-merahan dia. Ya, itu fajar shodiq. Ya, mungkin sekarang jarang orang bisa membedakan, karena terbiasa dengan jam. Ya, pas jamnya ngaco bingung. Waduh, gimana nih? Ya. Ini. Sampai terbenam matahari, ingat, sampai terbenam matahari. Kalau mataharinya terbenam, selesai. Ya, walaupun adzan belum dikumandangkan. Kita tidak nunggu adzan, mungkin saja muadzinnya lagi enak-enak makan, orang penuh capek kan gitu. Ya, dia enak-enak makan aja. Ya. Atau jamnya ngaco, kita enggak paham. Pokoknya matahari terbenam, makan. Ini akhi a'azzakumullah, berdasarkan hadis yang datang Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Bilal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersafar. Kemudian falamma ghabati syamsu, ketika matahari telah hilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li Bilal, wa fi dalam riwayat Abu Daud qala li Bilal, kum fajdah lana, bangkit, ayo kamu berdiri dan siapkan minum buat kita. Kata Bilal, ya Rasulullah, alhalla tantadhir hatta tumsi, kenapa engkau tidak tunggu sebentar sampai betul-betul sore? Kata Rasulullah, kum fajdah lana, berdiri dan siapkan minum buat kita. Akhirnya fadadahalahum, Ya Bilal pun mempersiapkan minum, kemudian fasyariba, Rasulullah pun minum. Kata Bilal, demi Allah, kalau ada orang yang naik di atas punduk-puntuk apa punggungnya unta untuk melihat matahari, mungkin masih kelihatan. Jadi itibarnya apa? Matahari hilang. Tapi ingat, hilangnya bukan di balik gunung. Di balik gunung enak jam 2 itu udah. Enggak, ya. Karena ya Rasulullah di Saudi itu kan datarannya lurus, enak bisa kelihatan. Kalau misalnya di daerah pegunungan ya sulit. Ya. Tentunya ada tanda-tandanya sebagaimana dalam hadis Bukhari tersebut, idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila telah datang malam dari sana, dari arah timur, wa ghabati syamsu, dan matahari sudah terbenam, faqad aftara shaim, berarti sudah masuk waktu berbuka puasa. Sudah masuk waktu berbuka puasa. Kemudian rukun yang kedua, niat. Dan niat ini disyaratkan padanya tiga perkara. Yang pertama, al-azmu, harus berniat kuat, enggak boleh ragu-ragu. Besok saya puasa apa enggak ya? Puasa enggak ya? Harus kuat bahwa besok antum mau puasa. Yang kedua, ta'yin, harus dita'yin bahwa ente mau puasa Ramadan. Bukan puasa lain. Kalau mau puasanya puasa yang lain, ya ta'yin. Yang ketiga, harus tabyid, harus dari malam, tidak boleh setelah fajar. Sebagaimana sabda Rasulullah, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Dan ingat Pak, ya, yang namanya niat itu tempatnya di hati. Adapun perkataan banyak kaum muslimin, nawaitu shauma ghadin, ini tidak ada dalilnya, Pak. Ya. Tidak ada dalilnya. Tidak perlu kita niatkan seperti itu, tidak perlu diucapkan niat tersebut. Niat ya tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati dengan ijma para ulama. Kemudian siapa yang wajib berpuasa Ramadan? Yang wajib berpuasa Ramadan adalah yang memenuhi 6 syarat. Yang pertama, siapa? Muslim, bukan Pak Muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Mampu maksudnya apa? Enggak sakit. Ya, pokoknya mampu. Kalau tua renta, enggak mampu, enggak wajib. Ya. Yang kelima, tidak safar. Kalau safar, tidak wajib. Yang keenam, tidak haid dan nifas. Dan alhamdulillah antum-antum gak pernah haid kan. Ini khusus untuk wanita saja. Iya. Kemudian adab-adab puasa. Yang pertama, sahur. Akhal Islam a'azzakumullah, sahur keutamanya besar di sisi Allah. Yang pertama, bahwa sahur itu makanan yang diberkahi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Ali Hasan karena banyak syawahidnya, dari hadis Salman, Rasulullah sabda, al-barakah fi thalathah, keberkahan itu ada pada tiga. Yang pertama, al-jamaah, ya makanan, makan berjamaah rame-rame, bukan makan berjamaah sepiring-sepiring Pak, bukan. Makan berjamaah di zaman Rasulullah itu, Rasulullah punya piring besar ya yang diangkat oleh 8 orang, saking besarnya ya. Nah, itu, dan ini yang berkah, kata Rasulullah, apa, makanan yang paling diberkahi itu maka surat fihil ayadi, yang banyak padanya tangan, bisa masuk tangan. Itu. Yang kedua, sarit. Sarit itu kayak apa sih ya, marok, kemudian pakai daging kambing, dicocol pakai apa, roti gitu, itu sarit namanya. Sahur, dan yang ketiga sahur, itu berkah. Makanan sahur berkah. Keutamaan yang kedua sahur, bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang sahur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Masya Allah. Makanya antum enggak jangan malas sahur. Ya orang dapat salawat dari Allah dan Rasulnya enggak mau. Berdasarkan hadis yang sahih, as-sahur aqlatu barakah. Fala tada'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makanan yang diberkahi. Jangan kamu tinggalkan walaupun ya hanya sebatas minum air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian sahur adalah pembeda antara puasa Islam dengan puasa Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu enggak ada istilah sahur, Pak. Ya. Jam 6 pagi buka, puasa terus sampai jam 6 pagi lagi. Cuma lucunya, ya puasa menurut mereka itu anehnya itu katanya dari makanan berat saja. Kalau minum susu boleh. Iya. Itu puasanya aneh, ayakan, wayadihakan. Kemudian ini berdasarkan hadis, ya faslun baina siyamina wa baina siyami ahli kitab aqlatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab makan sahur. Ya. Makanya antum jangan malas makan sahur itu. Banyak keutamaannya. Waktunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas dari Zaid bin Thabit bahwa ia pernah bersahur bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah pun bangkit untuk sholat. Lalu aku berkata, berapa jarak antara sahur dan adzan? Yaitu sekitar 50 ayat. 50 ayat sekitar berapa? 50 ayat dengan dibaca secara tartil ya setengah jam lah paling lama. Ya kalau misalnya sekarang jam 4:30 misalnya kan gitu, jam 4 atau jam 4:15 terserah. Itu waktu untuk sahur. Kemudian tanbih, kesalahan-kesalahan seputar sahur. Yang pertama, mempercepat waktu sahur jam 2. Jam 1 tuh udah teriak-teriak, sahur, sahur. Ya Allah, ya Rabbi. Orang yang sahur jam 2, dia akan jatuh kepada banyak kesalahan. Pertama, dia akan menahan sebelum waktunya. Habis makan, tidur. Dia sudah menahan, orang belum waktunya udah nahan. Iya kan? Yang kedua, ia telah menyalahi sunnah Rasul. Yang ketiga ini yang paling berat, akhirnya enggak sholat subuh, ketiduran, bangun jam 6. Allahu musta'an. Ya, ini seperti ini. Ini kesalahan jelas ya, karena Rasulullah SAW sahurnya, waktu sahurnya dengan waktu subuh itu sangat dekat sekali. Kesalahan yang kedua, ada orang menyebut dengan disebut imsak. Akhi a'azzakumullah, imsak tidak ada dalam Islam. Para ulama yang mengatakan adanya imsak katanya dengan alasan hati-hati, jangan sampai pas kita lagi makan tahu-tahu beduk. Adzan, enggak ada beduk ya. Beduk enggak ada dalam Islam. Tahu-tahu adzan. Ya, lagi enak-enak makan, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, kehati-hatian seperti ini bertentangan dengan hadis. Ya. Bertentangan dengan hadis. Hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza subhanallah." Saya lupa tempatnya ini. Ya, hadis itu sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-muadzin wal ina'u fi yadihi ya fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu." Apabila adzan dikumandangkan, dalam satu riwayat bahkan qomat, ya, sementara gelas masih ada di tangan kamu, maka hendaklah ia menghabiskan dahulu apa yang ada di gelas tersebut. Hadis itu sahih. Ya. Hadis ini tegas menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang memegang gelas buat mau minum, kemudian ya, ternyata apa? Adzan berkumandang, kata Rasulullah, habiskan dulu. Habiskan air yang ada di gelas tersebut. Ini tegas-tegas menolak orang yang mengatakan adanya kehati-hatian. Hati-hati, jangan sampai ketika kita makan, ya, kita minum, tahu-tahu adzan. Loh, di sini Rasulullah telah memberikan kepada kita rukhsah. Kalau ketika diada adzan dikumandangkan, kemudian ternyata gelas itu masih ada di tangan kita, kata Rasulullah, habiskan dulu. Habiskan dulu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab pernah, ya, ketika beliau mau minum, ternyata adzan berkumandang. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ashrab? Apa boleh aku minum?" Kata Rasulullah, "Na'am, boleh." Ya. Riwayat-riwayat itu diriwayatkan dengan sanad-sanad yang hasan. Sehingga ini semua apa, membantah orang-orang yang mengatakan adanya imsak. Ya, imsak tidak ada dalam Islam. Imsak, bahkan secara kaidah fikih saja, imsak itu bertentangan dengan sebuah kaidah, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya, ya, waktu malam itu masih ada, sampai ada bukti yang menunjukkan adanya bahwa sudah keluar. Bahkan kalau antum enggak dengar azan, lagi tidur enggak dengar azan, bangun, wah, masih gelap, dan antum menyangka itu adalah masih masuk waktu sahur, makan aja, pas makan tahu-tahu amin, nah lu gimana ini? Tetap sah puasa antum. Berdasarkan kaidah tadi, al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, ini harus diperhatikan, ya akhal Islam a'azzakumullah. Jadi sekarang ini apalagi terkadang ada apa sih namanya, tarsan imsak. Ini lagi juga, subhanallah, orang zaman sekarang ini senang banget, produktif banget bikin-bikin. Allah musta'an walau fiklan. Kemudian adab yang kedua yang harus diperhatikan bagi mereka yang berpuasa, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya akhi a'azzakumullah, tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Ya. Yang ada dalilnya yang pertama adalah makan dan minum. Jelas itu membatalkan. Dengan sengaja. Itu syaratnya harus dengan sengaja. Kalau lupa, tidak batal puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, man nasya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam ketika ia puasa lalu makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena Allah sedang memberikan apa? Rizki kepadanya. Iya. Bisa makan sepiring penuh, satu met ya, sepiring penuh kenyang baru ingat astagfirullahaladzim. Wah. Alhamdulillah gitu kan. Allah sedang memberikan rezeki kepada dia. Ya. Tapi yang ngelihat pun jangan diem aja. Ah, biarin dia lagi dikasih rezeki, diam. Jangan juga. Ya. Ingatkan. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa itu adalah berjima, berhubungan badan. Kalau dia itu bercumbu rayu saja tanpa apa, bukan pada kemaluan, maka itu boleh. Tapi dengan syarat bagi mereka yang mampu menahan syahwat. Ya. Terutama buat orang yang sudah agak tua, senja umurnya 40 tahun gitu kan. Mungkin boleh bercumbu rayu selama ini bisa menahan syahwatnya. Kalau orang baru nikah ya, lagi semangat-semangatnya enggak boleh. Karena sebab hal ini imba bisaddid dzari'ah, menutup pintu yang akan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Hati-hati. Iya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah, waman istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah ia menggantinya, yaitu mengqadanya. Kemudian yang keempat, haid dan nifas. Jelas sekali ini dengan ijma. Kemudian yang kelima, yang semakna dengan makan dan minum, seperti infus. Infus itu semakna dengan makan dan minum. Ini yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan mengeluarkan mani tapi bukan dengan jima, seperti istimna? Paham enggak? Istimna ya, mengeluarkan mani dengan tangan. Apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Yang rajih, karena tidak ada masalah ini, ya tidak ada dalil tentang yang menunjukkan batalnya. Memang jumhur mengatakan itu membatalkan dikiaskan kepada jima. Tapi ini kias yang sangat jauh. Karena jima dengan istimna beda. Ya, kata mereka sama-sama mengeluarkan mani dengan lezat. Beda. Karena masalah jima itu adalah berhubungan dengan bertemunya dua kemaluan. Makanya yang rajih wallahu alam bahwa istimna itu tidak membatalkan puasa. Tapi pelakunya berbuat dosa. Ya, adapun kemudian banyak klaim-klaim sebagian manusia mengatakan ini makruh hukumnya, ya ngupil itu makruh, kentut di air makruh. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Tidak ada. Kemudian ketika puasa diperbolehkan seseorang yang pertama mencicipi masakan, tapi ingat tidak boleh ditelan. Ya, mencicipi masakan, sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari secara muallaq dan disambung oleh Ibnu Bashaybah dan Baihaqi dari Ibnu Abbas, la ba'sa an yadzuqal khal aw syai' ma lam yudkhil halqahu wa huwa shaim, tidak apa-apa ia mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak dimasukkan ke kerongkongan. Kalau ibu-ibu misalnya kan lagi masak ya, keasinan apa enggak, dicicipi aja dikit. Oh asin. Dilepehin lagi. Ya, jangan ditelen. Batal nanti. Yang kedua, boleh bersiwak karena tidak ada dalil yang melarang dan tidak pula ya ada dalil yang membolehkan dalam hadis yang sahih. Bersiwak boleh. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa barik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhnya dalam beristinsyak kecuali kalau kamu puasa. Yang keempat, bercumbu rayu dengan istri. Tapi ingat itu pun bagi mereka yang kuat menahan syahwat. Juga demikian pula yang kelima, boleh menelan ludah. Kan tidak ada satupun dalil bahwa Rasulullah dikit-dikit ngeludah. Cuh, gitu kan. Ya. Karena ludah itu diperlukan oleh tubuh. Dan juga ludah bukan dari jenis makanan yang kita makan dari luar, karena ia sudah berada dalam tubuh kita. Ya. Tapi juga jangan dikumpul-kumpulin. Biar kenyang. Iya. Kemudian adab selanjutnya juga ya diperbolehkan ya memakai minyak wangi, memakai ya sifat mata. Demikian pula pakai obat tetes mata boleh. Ya, kalau memang itu tidak dikhawatirkan masuk ke kerongkongan. Demikian pula mandi ya, mengguyurkan, itu semua ada hadisnya yang sahih. Rasulullah pernah melakukan itu. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu menjauhi perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Maksiat. Berkata dusta misalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man lam yada' qawla zur wa la 'amala bih lam ya Man lam yada' qawla zur wa la 'amala bih ya." Barang siapa yang tidak meninggalkan berbuat dusta dan terus-menerus melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada fi'an yada hajatahu wa ta'amahu, kepada puasanya tersebut tidak butuh. Juga jangan berteriak-teriak. Kata Rasulullah, idza kana shaumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Kalau berteriak saja tidak boleh, apalagi main petasan. Main petasan lebih dari teriak, Pak. Ya, maka ini jelas tidak diperbolehkan. Petasan dalam Islam haram. Karena yang pertama mudorot, yang kedua mubazir, yang ketiga bikin orang terkejut dan mengejutkan seorang muslim, haram. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yafza'u muslimun musliman. Tidak boleh seorang muslim mengejutkan muslim yang lainnya. Ini, kemudian adab selanjutnya yaitu berbuka puasa. Dan akhi a'azakumullah sudah sebutkan tadi bahwa berbuka puasa dianjurkan bercepat-cepat. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tazalu hadhil ummah bi khairin ma ajjalul fitr, wa umat Islam ini akan senantiasa baik. Dalam satu riwayat, la yazaluddin zahiran, agama ini akan senantiasa menang. Ya, selama orang-orang mempercepat waktu berbuka. Karena orang Yahudi dan Nasrani suka mengakhir-akhirkan waktu berbuka. Ya. Kemudian disunahkan kita berbuka sebelum salat maghrib itu dengan kurma yang masih basah atau kurma kering. Atau kalau tidak ada, ya yang ada aja, kolak dulu, makan yang manis, yang ringan-ringan dulu. Jangan ya nungguin adzan, pas adzan langsung bluk-bluk-bluk makan semua habis. Tidak demikian Rasulullah. Rasulullah makan dulu beberapa butir kurma, langsung pergi dulu sholat. Ya, habis sholat maghrib baru pulang lagi mau makan fadhol. Ya, seperti itu. Kemudian disunnahkan membaca doa ketika berbuka puasa. Ingat, doa-doa yang tersebar di masyarakat itu dhaif. Di antaranya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, karena itu sanadnya mursal. Ya, memang ada riwayat yang lain tapi itu pun dhaif jiddan. Tidak ada hadis yang sahih. Ada lagi Allahumma lakasumtu, bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada lagi dengan lafaz lainnya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Itu semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Yang hasan adalah dhahabadh-dhama'u wa battalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Ibnu Umar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Yeah. Kemudian akhil karim a'azzakumullah, sangat dianjurkan kita memberikan makan orang lain untuk berbuka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqis min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, yang menjadikan orang berpuasa itu berbuka, yang memberikan makan, maka ia mendapatkan seperti pahala puasa orang tersebut. Masya Allah. Walaupun demikian, tetap orang yang berpuasa tersebut tidak kehilangan puasanya. Maka akhirnya berlomba-lomba. Dan insya Allah ya, kajian kita di hari, di bulan puasa, kita tarik sebelum iftar. Kajian kita ini pada hari Ahad untuk Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Kitab Sunnah, ditarik sebelum iftar. Kita mulai insya Allah jam 4:30. Nah, 4:30 kita mulai dan berbuka puasa. Jadi antum-antum yang ingin mendapatkan pahala puasa orang lain, silahkan berlomba-lomba. Iya. Untuk membukakan orang lain berpuasa. Sudah masuk Isya. Ya, karena sudah masuk Isya, kita tutup dulu sampai di sini. Insyaallah pembahasan ini mungkin suatu ketika kita akan bahas lagi. Kita lanjutkan yang berhubungan dengan masalah tarawih atau yang berhubungan dengannya. Naam. Lia, ini ketemu hadisnya yang tentang masalah orang yang mendengar azan kemudian minum ya. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Jarir dan Imam Hakim serta Baihaqi dan Imam Ahmad. Ya, dengan sanad hasan, kemudian diriwayatkan pula dari jalan lain dari hadis Abu Hurairah dan diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim sehingga akhirnya menjadi hadis yang sahih. Ya. Dari situ sahih. Jadi lafadznya idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan sedangkan gelas ada pada tangannya, janganlah ia letakkan sampai ia menghabiskan dulu. Juga riwayat lain, bahkan di situ disebutkan yang dari Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahwa pernah dalam riwayat Abu Dawud ditegakkan sholat sedangkan Umar masih memegang gelas. Kemudian ia berkata, "Asyrabuha ya Rasulullah, bolehkah aku meminumnya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya." Lalu Rasulullah pun, maka ia pun minum. Juga dinyatakan bahwa imsak itu bid'ah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 199. Bahwa imsak itu Umar masih memegang gelas. Kemudian ia berkata, "Asyrabuha ya Rasulullah, bolehkah aku meminumnya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya." Lalu Rasulullah pun, maka ia pun minum. Juga dinyatakan bahwa imsak itu bid'ah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 4 halaman 199. Bahwa imsak itu bid'ah, dinyatakan bid'ah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 4 halaman 199. Cuma caranya berbeda. Di zaman Hafidz Ibnu Hajar itu dengan cara lampunya dimatikan sebagai tanda sebentar lagi mau mau subuh. Minggu depan tetap ada, ya hari Ahad. Besok kalau ternyata hari Ahad sudah masuk, berarti kita ngadakan iftar jama apa di sini. Setelah pengajian kita bersama-sama berbuka puasa. Bagi antum yang ingin menyumbangkan, ya sebagian hartanya untuk memberikan, silakan. Kita berlomba-lomba tentunya. Antum kalau pernah ke Saudi di bulan puasa, terutama di Masjid Nabawi, itu orang berlomba-lomba untuk membukakan orang puasa. Sampai dari dalam Masjid Nabawi sampai luar itu masya Allah, makanan tuh melimpah ruah. Kalau kita antum masuk aja ke pagernya, langsung ditarik-tarik. Ayo pak, sini pak, sini. Yang ini juga narik, sini aja pak, sini pak, direbutin gitu. Ya, kalau kita dulu pelajar kan nyarinya yang paling enak aja. Oh enggak pak, oh, yang paling enak ini. Saling saking mereka itu berlomba-lomba ya. Bolehkah melarang seseorang non muslim makan minum di hadapan, ya kita nasihati saja pak, hormati dong orang-orang Islam, masa ente makan dan minum di hadapan orang kedepan, ya hormati. Sudahkah setelah salat taraweh malamnya salat lain lagi? Ya tidak perlu, ya tidak perlu, karena Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalaupun dia melebihi 11 rakaat boleh. Tapi yang afdal adalah mengikuti sunnah Rasul. Ya Rasulullah ngasih 11 rakaat, kok kita maunya yang susah-susah sih? Apabila meninggalkan puasa karena hamil dan nifas, dengan apakah menggantinya? Kalau hamil maka itu dengan fidyah. Kalau nifas maka qadha, kecuali kalau tidak sempat. Bagaimana hukumnya bersikat gigi pada hari pagi hari ketika mau beraktivitas? Boleh. Selama ingat ya. Kalau pakai odol itu terkadang lengket. Maka mimba bisa didzari'ah, jangan. Lebih baik pakai siwak. Antum beli siwak aja tuh di Kang Ihsan, banyak promosi. Atau sikat giginya sebelum fajar. Ya masalah zakat nanti insya Allah kita bahas ketika mendekati waktunya. Ketika kita Jumat terus junub, kita berniat untuk mandi Jumat, dan bolehkah menggabungkan antara dua niat? Boleh saja, cuma yang afdol itu dua kali mandi. Sebagaimana dalam riwayat Abu Qatadah, Abu Qatadah pernah ya melihat anaknya mandi Jumat, kemudian bertanya, "Hei anakku, kamu tadi mandi apa?" "Mandi Jumat dan mandi junub." Kata Abu Qatadah, "Mandi lagi sekali lagi." Itu yang lebih afdol. Lebih berhati-hati. Tapi kalau dia menggabungkan dengan dua niat boleh, karena dia itu satu level. Apa ada hadis yang berbunyi apabila seorang suami mempunyai kesalahan kepada istri atau sebaliknya, apakah puasanya tidak diterima sebelum saling memaafkan? Mana dalilnya? Saya belum menemukan hadisnya. Akhi a'azakumullah, tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan maaf-maafan sebelum puasa. Syariat meminta maaf itu ya tidak dibatasi oleh waktu. Ketika antum punya salah, antum minta maaf kapan saja. Jangan dikhususkan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Kadang orang minta maaf baru ketemu, loh, kayaknya baru ketemu kok minta maaf, salah apa ya pak ya? Ya minta maaf, maafin Pak ya. Ya. Baru ketemu sewaktu itu juga minta maaf. Ini jelas ya perkara yang diada-adakan seperti ini. Ibu menyusui itu cukup bayar fidyah. Sebagaimana itu fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan tidak ada mukhalifnya dari kalangan sahabat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mandzir. Kunut witir yang ana yang hanya di 10 malam terakhir lah, dari pertengahan Ramadan. Itu hadisnya hasan. Kunut witir itu dimulainya dari pertengahan Ramadan. Ya. Itu hadisnya hasan. Ketika kita sedang puasa terus ada pikir-pikiran kotor, apa ada zikir khusus untuk menghilangkan pikiran kotor tersebut? Tidak ada. Antum zikir apa saja, subhanallah, alhamdulillah, baca Quran dan yang lainnya. Dokter sekarang menganjurkan untuk minum minimal 8 gelas sehari dan makan 3 kali sehari pada bulan puasa, cuma waktunya yang pindah, apakah ini tidak berlebih-lebihan? Jazakallah khair. Ya ini kan pandangan sebatas seorang dokter, bukan syariat. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan justru yang sehat itu jangan terlalu banyak minum. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya. Ikhtilaf al-atibba, para dokter berbeda pendapat. Pernah dengar dari sebuah radio bahwa paus apa nih? Bukan paus, cupang. Mengatakan bahwa jihad dalam Islam harus dihapuskan. Apakah ini termasuk penghinaan terhadap Islam? Mereka itu ketakutan. Ya. Ya. Mereka mau menghapuskan jihad tetap saja akan ada sampai hari kiamat. Nanti kelak, ya. Imam Mahdi dan Nabi Isa berjihad melawan Dajjalun. Tapi tentunya juga pada zaman sekarang masalah jihad harus dipelajari secara seksama. Jangan mengklaim sesuatu itu jihad padahal tidak termasuk jihad. Ya, ini harus difahami. Untuk menghukumi sesuatu itu jihad harus di bawah bimbingan para ulama, ya, akhi. Para ulama kibar, bukan pemuda-pemuda yang tanggung, yang cuma semangatnya saja. Sebab ini bisa akan melahirkan apa sikap-sikap yang arogan dan anarkis, dan terkadang bahkan mafsadahnya bisa lebih besar. Berat. Makanya sudah pernah saya sampaikan bahwa Ibnu Hajar membagi jihad menjadi 4 martabat. Martabat pertama adalah jihad melawan diri sendiri dengan cara apa? Memaksa dia untuk mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya. Yang kedua, jihad melawan setan, syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik dari kalangan orang yang berbuat maksiat, bid'ah, dan yang lain. Ya, dan ini berat. Yang keempat, berjihad melawan orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir pun ada martabat maratib-maratibnya. Ya, ada yang fardu kifayah, kapan? Ya, ada fardu ain kafan. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Jadi jangan mengklaim dikit-dikit ayo kita jihad. Pak, baca dulu kitab jihad. Ya. Fahami dulu apa yang termasuk jihad dan mana yang tidak termasuk jihad. Mana yang harus dikedepankan jihad, mana yang harus dikedepankan? Kata Ibnu Qayyim, ya al-jihadu bi hujjati wal burhan muqaddamun alal jihad bisayfi wassinan. Berjihad dengan hujjah dan keterangan ilmu itu lebih dikedepankan daripada hujjah dengan pedang dan panah. Jadi para nabi dan rasul memulai dakwahnya, memulai jihadnya dengan apa? Dengan dakwah. Ini tetangga aja enggak sholat mau jihad, mau ikan-ikan mau jihad. Ya, keluarganya aja masih banyak berbuat syirik. Coba jihad diri dulu itu. Dengan cara apa? Ta'lim. Ajarkan mereka tentang masalah syirik, masalah tauhid, bahaya syirik. Ini juga jihad sama. Ya. Bahkan dakwah itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai jihad yang agung. Allah berfirman wajahidhum bihi jihadan kabiran. Wajahidhum bihi ay bil Qur'an, dan jihadi mereka dengan Al-Qur'an. Jihadan kabiran, dengan jihad yang agung. Dakwah jihad yang agung. Antum sudah dakwahi belum istri antum? Sudah dakwahi belum ya orang tua antum, tetangga antum? Coba ya. Ini kalau antum sudah benar alhamdulillah, sekarang istri antum sudah benar belum? Anak antum sudah belum benar belum? Kalau keluarga antum sudah benar alhamdulillah, tetangga antum sudah dakwahi belum? Ya. Kalau RT antum sudah benar alhamdulillah, RW antum sudah benar belum? Satu RT aja terkadang yang ngaji berapa orang? Coba lihat, ya, perhatikan keadaan kita ya akhi azakumullah. Ini yang harus kita pahami. Apakah syariat sebelum puasa kita ke kuburan untuk nyadran? Waduh, ngapain ya Rob? Tidak ada Rasulullah pergi ke kuburan. Apa para sahabat masa dibakti sebelum puasa, atau para sahabat ke kuburan Rasulullah sebelum puasa? Ya akhi, aina dalil? Ini semua perkara yang diada-adakan. Ya, semua ini perkara yang diada-adakan. Apakah benar sholat tarawih di masjid yang dekat rumah adalah sunnah? Artinya masjid yang terdekat itu yang kita makmurkan dulu. Kita makmurkan masjid yang dekat dulu. Ya. Untuk mengatakan itu sunnah, mana dalilnya? Ini butuh dalil. Kalau kita berniat keburukan tapi tidak dilaksanakan, kalau ternyata tidak jadinya itu karena takut kepada Allah, dapat pahala. Kalau berbuka secara berlebihan, ya jangan, ya jangan. Karena maksud tujuan berbuka adalah dalam rangka beribadah juga. Ketika berpuasa sering melihat wanita berpakaian telanjang, sekilas-sekilas dapat mengurangi pahala puasa kita enggak? Ya iya. Karena hal tersebut sangat sulit setelah sekali dihindari, ya banyak istighfar. Jangan dipelototin terus. Apakah orang yang mengetahui haramnya mendahului imam dalam sholat tapi dia tetap melakukannya termasuk membatalkan sholatnya? Tidak batal, cuma dosanya besar sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu ya qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah takut orang yang mendahului imam, yang ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai? Nanti diadab di kuburnya, diganti kepalanya di kepala keledai. Na'udzubillah. Apakah di bulan Ramadan niatnya setiap hari? Ahsan begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah, malam yujmi as-siyam qabla al-fajr. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada siam untuknya. Dan fajar itu setiap hari kan? Bagaimana kalau bermimpi jima kemudian keluar mani? Apakah puasanya batal? Tidak. Tidak batal. Bagaimana pelaksanaan puasa di negeri yang waktu siangnya lebih sedikit dibandingkan malam? Sesuai dengan matahari. Karena waktu puasa disesuaikan dengan matahari, walaupun cuma satu jam. Ya. Ada di satu negeri yang siangnya 20 jam. Sahih. Tetap ngikutin matahari. Di Saudi kalau musim dingin siang itu cuma 10 jam. Iya. Kalau musim panas siang bisa sampai 16 jam. Karena alhamdulillah setiap kali di sana itu puasa pas musim dingin terus, Pak. Ya, cuma 10 jam. Enak, Masya Allah. Ya, sekarang cukup dulu. Kita tutup. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن لو أن